نلوذ به سواك عند حلول الحادث العام. ولن يضيق رسول الله جاه كبيد الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها فمن علومك علم الله والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا نفس لا تقنطي من ذلة نظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah membaca selawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selawat kita ini dicatat sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita harapkan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan sapatul ujma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada jamaah sekalian, mari kita sama-sama dengarkan kajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah, bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, ini salah satu cirinya ilmu itu bermanfaat, tandanya dia datang ketika dibutuhkan. Itu namanya ilmu manfaat. Jadi kita pas mau sholat tahajud, ingat doa iftitah tahajud yang kemarin diajarin di pengajian. Pas lagi mau wudu, ingat tuh doa wudu yang kemarin diajarin. Lagi sholat tiba-tiba lupa rokaat, ingat kemarin pelajaran sujud sahwi yang diajarin. Lagi punya duit banyak, ingat tuh ada kewajiban. Ingat gak kalau punya duit banyak, ingat gak? Tahu. Itu namanya ilmu manfaat tuh. Jadi ilmu tuh manfaat, dia datang ketika dibutuhkan, begitu. Makanya biar ilmu yang kita pelajari itu jadi ilmu manfaat, dari awal belajar niatnya untuk menjalankan perintah Allah, yang kedua untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, itu niatnya begitu. Jadi niat belajar pertama emang buat ibadah, ini perintah, yang kedua untuk menghilangkan kebodohan, begitu. Kita enggak tahu masalah wudu, ya kita belajar wudu. Insya Allah kalau niatnya seperti itu, dapat ilmunya manfaat. Jadi jangan niatin buat yang lain-lain. Ini belajar ntar biar pinter, tak? Kalau pinter kan dikata keren sama orang, kan begitu. Ntar kalau gue pinter, gue bisa bantah tuh orang-orang yang rada-rada beda. Jangan begitu niatnya. Jadi niatnya untuk menjalankan perintah sekaligus menghilangkan kebodohan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Faslun, syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. أن يكون بثلاثة أحجار وأن ينقي المحل وأن لا يجف النجس ولا ينتكر ولا يطرأ عليه آخر ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء wa ayyakuna al-ahjaru zahiratan. Fasal ini fasal baru nih, kita baru mulai masuk bab taharah. Syurut ijza'il hajari, syarat sah untuk kita beristijmar make batu. Ini pembahasan pertama tentang taharah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taharah itu fungsinya dua. Toharoh yang kita pelajarin itu fungsinya dua. Karena fungsinya dua, maka seluruh pembahasan toharoh ia untuk menerangkan dua fungsinya ini. Apa fungsi toharoh? Pertama, izalatun najas, menghilangkan najis. Yang kedua, raf'ul hadasi, mengangkat hadas. Itu dua doang. Jadi toharoh itu fungsinya dua. Maka seluruh pembahasan toharoh itu memang membahas bagaimana cara menghilangkan najis. Yang kedua, bagaimana cara mengangkat hadas. Maka biar tahu bagaimana cara mengangkat atau menghilangkan najis, semua pembahasan najis ada pada bab toharoh. Apa yang disebut najis, mana yang enggak disebut najis, mana yang suci, mana yang najis, dipelajari dalam bab taharah. Dari mulai najis yang sifatnya muncul dari badan, baik badan kita atau badan hewan, atau najis yang tidak muncul dari keduanya. Contohnya khamar, kan gitu. Nah, itu dibahas tuh dalam bab taharah. Makanya pembahasan soal apa namanya parfum beralkohol, nah itu alkohol, itu dibahasnya di bab taharah tuh, gitu. Kira-kira alkohol najis apa enggak? Itu kan jadi perdebatan dari dulu, alkohol najis apa enggak. Kalau kita bilang alkohol sama kayak khamar, alkohol najis. Tapi kalau kita bilang beda, Ustaz, alkohol sama khamar beda. Kenapa beda? Khamar buat diminum, alkohol bukan minuman. Orang kalau minum khamar mabok. Tapi kalau minum alkohol, mabok apa enggak? Mati dia. Makanya alkohol itu versi ulama kontemporer yang mengatakan alkohol bukan khamar. Kalau khamar, empat mazhab sepakat najis hukumnya. Cuman yang disebut najis khamar itu dua tuh. Fermentasi kurma sama anggur. Jadi khamar yang dibuat dari anggur atau kurma. Selain anggur, selain kurma, ah ini jadi perdebatan nih. Anak sekarang kan mabok aja pakai lem, kan bisa sekarang. Terakhir kabarnya ada yang mabok pakai rebusan softtek gitu. Ya kan di berita gitu. Orang Indonesia kan akalnya panjang, apa aja diakalin gitu. Habis topi miring rada mahalan, softtek maknya dikumpulin sama dia direbus. Itu ada beritanya itu. Jadi kalau kita bilang alkohol khamar, alkohol najis. Salah satu tokoh Indonesia yang mengatakan mutlak alkohol khamar, alkohol itu najis dan karena dia khamar, itu guru kami almarhum Prof. Ali Mustafa Ya'qub. Almarhum Prof. Ali Mustafa Ya'qub, beliau punya buku. Judul bukunya Al-Ibratu Syar'iyah fil adwiyah wal at'imah wal asyribah, itu standarisasi halal haram dalam makanan, obat-obatan, minuman. Beliau memasukkan di dalam buku tersebut bahwa alkohol itu 100% najis. Yang 100% najis, 70% najis, berapapun kalau namanya alkohol najis. Gitu. Makanya muridnya Prof. Ali kagak ada yang jualan parfum alkohol tuh gitu. Karena dari gurunya dibilang alkohol itu najis gitu. Adapun yang dipakai untuk pengobatan itu sifatnya darurat. Tidak boleh dipakai sebagai opsi pertama, tapi sebagai opsi yang memang tidak ada opsi lagi kecuali dengan alkohol. Beliau mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwa ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya gimana? Bahwa nanti orang-orang di surga itu mendapatkan minuman yang paling nikmat. Gimana sih ayatnya? La ghaulun fiha walahum yunzafun. Baydha al-sharibina la ghaulun fiha walahum yunzafun. Surat As-Saffat. Nanti orang-orang di surga itu akan mendapatkan banyak kenikmatan. Salah satunya mereka mendapatkan minuman yang paling nikmat. Minuman paling nikmat itu khamar bagi budaya Arab waktu itu. Minuman paling nikmat itu bagi budaya Arab ketika itu adalah khamar. Tapi dijelasin oleh Allah, la ghaulun fiha walahum anha yunzafun. La ghaulun, tapi khamar yang disebutkan oleh Allah itu la ghaulun. Enggak ada ghaulnya. Ghaulnya itu adalah unsur yang memabukkan dalam khamar. Walahum anha yunzafun, dan mereka tidak akan mabuk minum minuman surga itu. Ghaul ini, itu kata Prof. Ali Mustafa Ya'qub almarhum, ghaul ini di kemudian apa istilahnya diterjemahkan oleh banyak ilmuwan sebagai alkohol, alkohol yang kalau kita bahasa Indonesianya. Maka najisnya alkohol kata Prof. Ali Mustafa Ya'qub itu amrun nasu syari'u alaihi, perkara yang sudah dinaskan oleh syariat dalam surat As-Saffat itu. la ghaulun fihim. Itu kata Prof Ali, sumber daripada nama alkohol itu dari la ghaulun. Dan minuman, kalau sekedar minuman kagak mabok nih. Tapi kalau dicampurin alkohol, ah itu. Itu ada unsur yang memabukkannya, akhirnya minuman ini jadi berbahaya, jadi memabukkan. Tapi apapun itu jadi perdebatan memang. Jadi perdebatan di antara ulama tentang alkohol. Jumhur kebanyakan bilang kalau alkohol itu bukan khamr, maka enggak najis. Tapi sebagian ulama, beberapa ulama kita termasuk beberapa ulama di pesantren, alkohol itu najis. Makanya jangan pakai parfum beralkohol di samping Pak Kiai. Itu sama deket-deketin najis berarti. Jadi memang itu perdebatan kontemporer. Nah itu masalah toharah tuh. Jadi toharah itu masalahnya dua. Pertama mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang kedua mengangkat hadas. Apa bedanya hadas sama najis? Najis itu kelihatan. Ada bendanya. Bisa dipegang, bisa dirasa, kelihatan, bisa diraba. Nah, itu najis tuh. Tai otok, najis tuh. Ada gak barangnya? Gitu. Bisa gak dipegang? Dirasain bisa? Dijilat bisa? Bisa. Itu najis tuh. Tapi kalau hadas itu gak kelihatan. Hadas itu kata ulama, amrun i'tibariyun yaqumu bil badani yamna sihhata salati bihi. Jadi hadas itu amrun i'tibari, perkara abstrak. Dia bukan sesuatu tapi perkara i'tibar, abstrak. Enggak bisa dilihat. Enggak ada barangnya, enggak bisa dipegang. Itu namanya hadas. Yaqumu bil badani. Dia ada pada badan orang. Jadi yang namanya hadas itu bukan pada benda, tapi pada badan kita nih, orang yang mukallaf. Gelas nih bukan badan, makanya tidak bisa dikatakan gelas itu berhadas, enggak. Tapi gelas mungkin ada najisnya, gitu. Jadi gelas nih ada najisnya nih, ini ketempelan misalnya air kencing misalnya begitu. Ketempelan tai otok tuh berarti gelasnya bernajis. Tapi kalau gelas berhadas enggak mungkin. Karena hadas itu hanya menempel pada badan mukallaf. Sebaliknya juga, badan orang tuh kagak ada yang najis. Manusia tuh suci dari awal kelahiran sampai dia wafat. Bahkan jasadnya juga suci. Jasadnya suci. Apa namanya, yang namanya manusia itu tidak mungkin najis. Karena aslinya manusia memang suci. Kalaupun ketempelan najis, ya ketempelan najis. Tapi badannya memang gak pernah najis. Makanya tidak ada larangan kita bersalaman sama non-muslim. Tuker-tukeran baju sama non-muslim, boleh. Keringat dia sama keringat kita sama, kagak najis. Jadi kalau dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najas, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, kan begitu. Orang-orang musyrik non muslim itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama, maka jangan sekali-kali mereka mendekati ini Masjidil Haram setelah tahun ini, tahun 10 Hijrah itu ayat turun. Setelah tahun ini enggak boleh lagi ada orang musyrik. Itu yang disebut najis dalam ayat tersebut, najis akidahnya. Bukan najis orangnya. Karena ternyata teks hadis mendukung itu, bahwa banyak sekali peristiwa di mana Nabi Muhammad bersosial, berinteraksi dengan non-muslim. Satu waktu Nabi Muhammad pernah ngumpul bareng nih, minum susu unta. Ngumpul begini. Sayyidina Abu Bakar ada di sebelah kiri Nabi Muhammad. Itu di sebelah kanannya ada orang Arabi. Kan kalau kita nyari, kalau kita ke Padang Pasir atau ke Saudi sekarang, dapat susu onta yang langsung dari ontanya kan kudu keluar Mekah, kudu keluar di apa, padang rumput begitu. Lagi ngumpul begitu minum tuh Nabi Muhammad susu. Berbagi Nabi Muhammad, gelasnya diputerin. Dan mestinya kan kalau ukur-ukuran yang mulia, mestinya yang dapat duluan itu Sayyidina Abu Bakar. Cuman kata Nabi Muhammad, al-aimanu fal-aiman. Muter ke kanan dulu. Yang kanan ini ada inian, ada orang Arabi, orang non-muslim, orang kampung belum masuk Islam, orang Baduy, orang Arab Baduy. Minum nih. Jadi dari gelas Nabi diminum kemudian sama orang Arab Baduy sampai akhirnya masuk sampai pada jatahnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau seandainya orang non-muslim najis, mestinya Sayyidina Abu Bakar dilarang minum dari gelas tersebut. Nah, jangan Abu Bakar, bekas mulutnya dia itu najis. Enggak. Tapi Sayyidina Abu Bakar dibiarkan minum dari gelas yang ada kan bekas air liurnya orang apa namanya Arab Baduy tersebut. Makanya kata ulama yang disebut najis dalam ayat ini najis akidahnya, najis ma'nawi. Selain hadis tadi, Nabi Muhammad juga kan dalam beberapa riwayat pernah menerima tamu. Ini Nabi Muhammad kan rumahnya kecil. Kalau kita baca Barzanji tuh, men baca Barzanji kita sampai Mahalul Qiyam. Habis Mahalul Qiyam udah langsung doa. Gitu. Tuh kalau diterusin ada cerita tentang bagaimana bentuk rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi kecil. Men 3x4 meter rumah Sayyidah Aisyah. Men 3x4 meter. Sono istri Nabi begitu semua mirip. 3x4 meter. Masuk rumah ketemu lorong yang mengarah ke kamar Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah. Kasurnya juga cuma dari apa kain isinya apa namanya pelepah daun kurma. Jadi rumah Nabi itu. Pintunya kalau kata Al-Barzanji pintunya tuh tirai. Enggak pakai pintu kayak kita, pintu kusen. Pintunya tirai. Makanya dulu kita pernah nemu riwayat Sayyidah Aisyah kan disuruh sama Nabi Muhammad suruh nyisirin kan gitu. Nabi Muhammad lagi itikaf di masjid. Sayyidah Aisyah di rumah. Kata Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah coba sisirin, ambil sisir mau nyisir nih. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi saya lagi haid. Kata Nabi Muhammad, yang haid itu kemaluan, tangan maka gak haid. Tibang masukin tangan aja. Karena rumah Nabi sama masjid kan dekat. Jadi Sayyidah Aisyah masukin tangannya doang tuh. Nyisirin rambut Nabi Muhammad. Gitu. Itu maksudnya kalau itikaf kudu rapih juga gitu. Jangan aut-autan orang kalau itikaf sekarang kan begitu tuh. Baru bangun tidur udah langsung sholat begitu. Rambut masih acak-acak. Kan Nabi Muhammad lagi itikaf tetap nyisir juga begitu. Jadi besok-besok kalau mau itikaf bawa minyak rambut, bawa sisir, bawa sampo sekalian. Biar enggak nih kita saya kesel kalau orang itikaf tuh seitikaf-itikafnya benar, setidur-tidurnya benar begitu. Dia apa badan bau kan begitu keringetan tidur kagak dilap pakai air begitu. Udah begitu aja tuh itikaf. Akhirnya masjid bawa apek gara-gara banyak orang tidur di dalamnya. Begitu enggak di sini? Kagak alhamdulillah. Enggak di sini. Oh, sono-no. Di ujung laut sono gitu. Jadi rumahnya Nabi itu 3x4 segitu kecil. Nah, ketika Nabi Muhammad nerima tamunya di Masjid Nabawi. Jadi Nabawi itu jadi tempat nerimanya tamu Nabi Muhammad. Salah satu tamu yang pernah datang adalah orang-orang kafir dari Bani Thaqif. Ketika itu datang untuk bernegosiasi tentang tawanan perang yang ditawan oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad nerimanya di Masjid Nabawi. Kalau seandainya orang non-muslim najis, Nabi Muhammad gak bakal masukin mereka ke dalam Masjid Nabawi. Jadi yang namanya non-muslim, badannya tuh sama kayak badan kita. Begitu. Dia tidak najis, sama kayak kita suci. Jadi hadas itu adalah perkara abstrak yang nempel pada badan kita. Begitu. Nempel pada badan. Yamna' sihhata sholat. Dan kalau dia nempel pada badan kita, maka itu mencegah kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada pembagian hadas, ada hadas kecil, hadas besar. Kenapa dibagi dua hadas kecil, hadas besar? Dibagi dua karena sebab cara ngangkatnya juga beda. Yang ini ngangkatnya cukup pakai wudu, yang ini ngangkatnya cukup pakai harus mandi besar, harus mandi janabah. Itu kenapa dibedain hadas kecil, hadas besar. Ini materinya kurang keren nih, hadas-hadas. Cuman banyak orang sekarang kagak paham hadas itu. Iya. Dulu saya ditelepon sama orang orang kantor minta pengajian. Ustaz, mohon kita apa ada pengajian tapi materinya yang lagi hits gitu. Lagi happening gitu dia gitu, lagi menarik begitu. Besokannya saya kirim, kita besok bahas syarat sah sholat. Syarat sah sholat materinya kagak keren banget Ustaz. Orang sekarang udah gak peduli. Orang sekarang udah ini. Iya ini materinya kurang keren, tapi banyak orang sekarang yang kagak tahu materi ini. Gitu. Makanya kita bahas syarat sah sholat. Kan begitu. Banyak nih orang-orang yang kagak tahu syarat sah sholat, banyak sampai sekarang. Orang ada orang kagak bisa Al-Fatihah juga ada. Saya kira dulu orang yang kagak bisa Al-Fatihah itu orang non-Muslim. Orang Islam ada kagak bisa Al-Fatihah. Ketemu saya sama orangnya. Umur kira-kira 40-an orang kantor Al-Fatihah kagak bisa. Berarti kan kagak pernah sholat itu dia. Ada gak orang kita yang ngapalin Al-Fatihah? Nah Al-Fatihah kagak diapalin karena dibaca tiap hari. Kan iya? Kalau ada orang kagak bisa Al-Fatihah berarti emang kagak pernah baca itu dia. Kagak pernah sholat. Dulu ada band namanya band Raja. Tahu gak band Raja? Vokalisnya Ian Kasela. Iya lagunya Padadang Padadang tuh. Padadang Padadang. Itu kan lagu disetel hampir di semua tempat tuh. Di warteg orang nyetel itu. Di busway orang nyetel itu tuh supirnya. Di komuter lain itu juga yang disetel tuh. Kemudian di mana? Di haltenya di setel itu. Itu saya yang tadinya kagak kenal sama Raja, itu jadi apal tuh Padadam-Padadam tuh. Gara-gara tiap hari dengerin itu. Iya, kita masuk angkot, yang itu disetel kan begitu. Kita masuk baso, itu yang disetel tiap hari. Kagak ngapalin jadi apal, tiap hari denger. Orang kalau gak bisa Al-Fatihah berarti kan kagak pernah baca itu dia. Kalau gak pernah baca, ya apa dia kagak sholat? Ya berarti emang kagak sholat itu dia gitu. Makanya tuh. Jadi anak-anak kita ini alhamdulillah nih kalau pada ikut ngaji. Syurut langsung nih bahas syurutul hajar. Syarat bahwa kalau kita, jadi tadi kan hadas ada dua. Nah kalau najis ada tiga. Disebut tiga najis kecil sedang ringan karena cara mensucikannya, membersihkannya beda. Kenapa dibedain? Nabi Muhammad yang bedain. Satu waktu Nabi Muhammad pernah bersihin najis cuman dicipratin doang pakai air. Itu yang kita sebut najis kecil. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya. Satu waktu Nabi Muhammad pernah ngajarin kita untuk nyuci najisnya, bersih najis, pakai air 7 kali bilasan. 7 kali bilasan salah satunya dengan tanah dicampur. Nah, ini yang kita sebut najis besar. Apa itu? Najis anjing. Kemudian dimasukkan oleh ulama Syafi'i babi bagian daripada najis besar. Ada yang Nabi Muhammad mensucikannya enggak dicipratin tapi enggak dibilas 7 kali. Yang penting hilang doang. Satu waktu Nabi Muhammad kan pernah gesrekin sepatunya khuf. Karena ketahuan ada najis, khufnya digesrek-gesrekin ke tanah. Oh berarti yang bukan najis kecil, bukan najis sedang, ini bukan najis besar, namanya najis tengah-tengah, najis sedang. Cara mensucikannya enggak dibilas 7 kali, tapi juga enggak dicipratin. Dicuci yang penting hilang. Nah, itu najis, najis sedang namanya. Nah cara mensucikan najis ada beda-beda. Ada yang pakai air, ada yang pakai benda keras seperti batu. Yang make benda keras seperti batu namanya istijmar. Ini yang kita bahas nih, istijmar. Mensucikan diri dari najis make benda keras bukan make air. Nah, kalau kita mau make benda keras, make batu begitu, ada syaratnya nih, syaratnya ada 8. Dan 8 syarat ini khusus untuk yang istijmar make batu doang, enggak dicampur make air. Dulu ada sahabat Nabi, orang-orang di Masjid Quba itu dipuji oleh Allah dalam surat apa tuh? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu pujian untuk orang-orang di Masjid Quba. Karena mereka bertaharonya dua. make batu juga, make air juga, gitu. Jadi kalau make air juga syarat ini enggak berlaku. Ini 8 syarat khusus bagi yang mau membersihkan najis tapi cuman make batu doang. Syaratnya 8. Pertama, ayyakuna bi salasati ahjarin, harus make minimal 3 batu. Walaupun cuman kencing sekali colek make 1 batu beres, harus 3 kali. Walaupun sekali colek selesai, enggak, harus 3 kali. Jadi minimal 3 kali, minimal 3 batu. Dan 3 batu ini tidak harus 3 batu. Kata ulama, bisa juga bisalah sati atrafil hajari. Bisa saja batunya 1, tapi dia punya 3 sisi yang bisa dipakai. Jadi ini batu nih. Kalau mau satu batu, satu bilas, apa namanya, satu, kalau bahasanya satu usapan apa satu colekan begitu ya. Ya, nyolek begitu. Kan kalau usap tuh cuman usap doang. Tapi kalau make batu tuh dicolek, dicolek biar najisnya keangkat. Kita punya nih satu batu nih, lumayan apa, sisinya banyak. Kalau kita colek make sisi yang ini, satu. Dan kita masih bisa make yang ini, boleh nih, 2. Make satu lagi, 3. Jadi 3 batu itu maksudnya bukan 3 batu. Bisa juga make satu batu yang punya 3 sisi, yang 3-3-nya bisa kita pakai buat nyolek. Gitu. Tapi kalau dipakai di sini, nyolek 1. Nah, buat mau make yang sini masih suci, kan gak bisa nih kepegang nih, najis. Berarti gak bisa tuh. Berarti batunya emang kudu apa, belokannya kudu banyak biar megangnya bisa begitu. Jadi minimal yang pertama, syarat yang pertama harus 3 batu. Dan 3 batu itu harus minimal. Artinya kalau emang udah suci 1 kali mesti 3 kali. Kalau 3 kali belum suci, belum bersih, Ustaz, tambahinnya 5 kali. Jadi tambahinnya ganjil-ganjil. 3 udah, belum beres, tambahin 5. Terus sampai kemudian, apa namanya, tapi kata ulama batasnya sih 11. Kalau udah 11 berarti emang kudu pakai air itu. Gitu. Jangan paksain pakai batu terus, kagak beres-beres urusan. Itu lecet itu, lodoh itu, boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasanih ayun kil mahal. Ayun kil mahal lah. Syaratnya batu itu juga harus bisa membersihkan. Nah, berarti batunya itu bukan cuma diusap, tapi dicolek gitu untuk ngangkat najisnya. Persis kayak kita nyocol ayam pakai sambal. Nah, itu kan dicolek tuh kan, diraup. Itu yunkil mahal. Maka batu itu tidak boleh digeser doang. Kalau cuma digeser, itu najisnya malah kemana-mana. Dan itu yang membuat batu jadi enggak sah. Harus pakai air kalau kayak gitu. Ini dalam keadaan darurat, Ustaz. Enggak, ini keadaan kagak darurat. Kalau kita mau pakai batu, enggak apa-apa. Ini kita enggak darurat nih, air ada. Kita mau ngamalin aja, mau ngamalin bagaimana sih orang dulu istijmar pakai batu begitu. Coba aja begitu. Ya, cebok yang biasanya 5 menit jadi 20 menit itu. Biar... Tapi emang harus batu, Uzan. Apa boleh gak benda lain? Boleh, benda lain. Tapi nanti kita, apa syaratnya kita jelasin di akhir. Jadi, ayun kil mahal. Yang ketiga, alla yajifan najas. Syarat yang ketiga, najis yang mau kita bersihin pakai batu itu belum kering. Karena kalau udah kering, udah rapet sama kulit, nempel, susah dicoleknya. Kan begitu. Maka kalau udah kering tuh harus pakai air disiram. Maka ketika selesai buang hajat, langsung disucikan, langsung dibersihkan pakai batu. Kalau mau pakai batu langsung, kagak boleh nunggu gitu. Ini buang air jam 5:30, kalau mau pakai batu habis buang air langsung. Jangan ditunda sampai jam 6, wah jam 6 kelamaan tuh. Udah kering duluan kagak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Alla yajifan najas, tidak boleh ke najisnya sampai kering. Yang keempat, warabi'uha la yantakil. Syaratnya juga najis itu tidak pindah. Orang kalau buang air besar, najis-najis yang keluar itu kan nempel di sisi-sisi lubangnya. Itu adalah tempat yang wajar di mana najis dibersihkan. Tapi kalau dia udah mental jauh begitu, itu tai mental jauh banget, sampai ke pinggir paha, wah udah kejauhan tuh. Berarti yang bisa make batu cuman yang di sisinya doang, yang satunya lagi yang udah mental harus make air. Itu kalau misah kagak nyambung. Tapi kalau pindahnya nyambung, berarti gak boleh make batu. Semuanya harus make air. Begitu. Itu mensyaratkan kepada kita kalau mau istijmar make batu harus buru-buru. Jangan nunggu lama habis buang air harus. Ini ntar kita ketemu nih kondisi begini. Kita kemana gitu ke, biasanya di hotel tuh ya. Di hotel. Kan biasa kita kalau kita punya WC kan becek. Hotel kan WC-nya kagak becek gitu. Kering kan begitu. Kita buang air kita bingung nih cebok pakai apaan kan begitu. Ntar kita tisu tuh. Tisu bisa tuh jadi sebagai batu. Ntar kita sebutin syaratnya. Nanti kita ketemu kondisi. Jadi cebok pakai batu udah kagak ada Ustaz, orang cebok pakai batu. Emang zaman dulu? Iya zaman dulu. Sekarang juga ntar ketemu nih kita kondisinya. Lagi banjir, air coklat semua. Kan kagak bisa tuh cebok. Iya kan? Pernah sini banjir gak sini? Enggak, alhamdulillah. Saya punya orang tua rumah di Tegal Alur, Kalideres, Cengkareng. Kalau musim hujan gede banjir. Gitu. Akhirnya dia sholat pada tayamum katanya. Habis air sumur kelelep juga kan begitu. Air yang ada coklat semua ini air suci apa enggak kan begitu. Ntar ketemu kita kondisi. Kita pergi kemana begitu kan ketemu. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Jadi tidak najisnya harus keluar di tempat yang wajar. Artinya setelah keluar nempelnya di tempat yang wajar, nempel di situ seperti sisi-sisi lubang. Kalau dia sudah berpindah, karena mungkin posisi kita yang kurang bagus sehingga najisnya mental pindah. Kalau najisnya yang mental itu terpisah, boleh pakai batu yang di sisi lubangnya. Yang terpisah itu wajib pakai air. Tapi kalau yang terpisah nempel dari lubang itu nempel terus sampai paha, berarti semuanya wajib pakai air, enggak boleh pakai batu. Wa khamisuha, dan yang kelima, la yatru alaihi akharu. Yang kelima, tidak bergabung bersama najis itu benda lain. Jadi tidak nyampur selain kotoran itu. Kalau dia buang air besar, ya cuman air apa tainya doang, enggak nyampur sama air kencingnya. Nah, kalau udah nyampur udah beda tuh. Harus pakai air. Tapi kalau belum nyampur, emang itu boleh syaratnya. Tapi kalau nyampur, entah nyampurnya pakai najis juga, najisnya dari dirinya atau najis mungkin dari orang lain, begitu, itu tidak boleh pakai batu. Harus pakai air. Karena sudah yatro alaihi akhar, muncul tiba-tiba di najis tersebut ada najis lain, air kencing misalnya, begitu, atau kotoran lain yang mungkin terciprat ke lubang dubur dia, maka kalau sudah apa campur bercampur nggak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. La wala yujawizu safhatahu, yang keenam, tidak boleh yujawiz itu melebihi sofhatahu, halaman lubangnya. Halaman lubang tidak boleh melebihi. Seperti tadi syarat yang keempat. Najis harus keluar dan nempel di tempat yang wajar dia nempel di situ. Karena emang lubangnya di situ, sofha. Maka pantat itu sudah lagi bukan sofhanya lubang dubur. Itu pantat bukan. Jadi sofhanya itu sekitaran bibirnya aja. Termasuk juga. Kalau yang sofhatahu wa hasyafatahu. Kalau buang air kencing, sofahnya, halamannya itu hasyafah. Tahu gak hasyafah? Hasyafah itu pala kemaluan. Yang kalau disunat keluar, itu namanya hasyafah tuh. Itu namanya, itu masih tempat wajar di mana air kencing nempel di situ. Kalau masih di situ, boleh pakai batu. Tapi kalau udah melewati daripada halaman lubang, kalau dubur halaman melewati halaman udah ke pantat. Kalau kemaluan depan melewati halaman berarti udah lebih daripada pala kemaluan, sampai keselangkangan misalnya, kan begitu. Ah, itu berarti wajib pakai air, enggak lagi pakai batu. Wasabi'uha, dan yang ketujuh, la yusibuhu ma'un. Kita dari awal udah mau pakai batu nih, maka jangan sekali-kali dicipratin air. Kalau udah terciprat air, entah sengaja atau tidak sengaja, udah enggak boleh pakai batu tuh. Harus pakai air. Begitu, maka kondisi ini emang benar-benar buat orang yang apa namanya, air mungkin sulit. Jadi la yusibuhu ma'un, tidak terkena air, baik airnya najis atau airnya suci. Kalau airnya suci, itu membuat najis kemana-mana. Kalau airnya najis, itu membuat najisnya bukan lagi kotoran, tapi juga ada cairan, maka harus pakai air. Enggak boleh pakai batu. Itu yang ke-7. Yang ke-8, ayyakunal ahjaru tahiratan. Batu yang dipakai adalah batu yang suci. Jadi tidak boleh batu yang najis. Kan ada tuh ya, kotoran kucing. Kan lama-kelamaan jadi keras tuh. Kan nih, lama-lama jadi keras, nyampur sama pasir jadi keras tuh. Nah, itu kan najis tuh. Itu gak boleh dipakai untuk beristijmar. Jadi batu yang dipakai haruslah batu yang suci gitu. Itu 8 syarat orang beristijmar, beristinja, membersihkan najis pakai batu. Pertama, batunya minimal 3. Yang kedua, harus bisa mencolek itu. Apa namanya, yang dilakukan adalah mencolek. Yang kedua, tidak najisnya tidak boleh kering. Yang keempat, najisnya tidak boleh pindah. Yang kelima, najisnya tidak bercampur dengan benda lain. Yang keenam, najisnya tidak melebihi keluarnya daripada halaman lubangnya. Yang ketujuh, tidak terciprat atau tidak terkena air najis tersebut. Yang kedelapan adalah batunya suci. Lalu boleh gak batu itu diganti? Boleh. Batu bisa diganti dengan benda apapun. Wa'alam anna kullama huwa maqisun 'alal hajaril haqiqi wa huwa ma idza wujidatil quyutul arba'ah. Ketahuilah bahwa batu ini tidak mesti batu, tapi bisa diganti dengan benda apapun yang harus memenuhi 4 syarat. Jadi untuk boleh diganti nih, batu pakai tisu boleh. Kita lihat 4 syarat ini ketemu apa enggak. Syarat yang pertama, ayyakuna tahiron, itu bendanya suci. Toilet, apa namanya, tisu toilet suci. Kain kita suci. Sapu tangan suci, itu bisa tuh. Jadi syarat yang pertama terpenuhi nih. Bahwa kalau mau diganti dari batu ke benda lain, pertama bendanya harus suci. Yang kedua, ayyakuna jamidan. Nah, penting tuh. Bendanya harus keras. Keras maksudnya apa, Ustaz? Keras itu maksudnya ketika najis itu dicolek, najisnya kagak ngerembes ke sisi yang lain. Ini kan kagak keras ini, lembek. Tapi kalau kita colek najis di sini, colek pakai di sini, najisnya kan enggak ngerembes ke bawah. Najisnya tetap di sini. Berarti ini cukup untuk bisa dikatakan sebagai ganti batu. Tisu juga sama. Kalau kita colek pakai tisu, itu kan kotorannya enggak ngerembes ke bawah tuh. Nah, begitu. Itu kalau tisunya kita lipat-lipat. Berarti tisu yang bisa menggantikan batu, kalau tisunya lebih daripada berapa lapis tuh? Dilipat. Lipat sampai keras. Keras itu ukurannya, kalau kita colek najis di satu sisi, najisnya tidak ngerembes, tidak turun ke sisi yang lain. Itu namanya keras. Maka tisu bisa, kain sarung kita bisa, sorban bisa, begitu. Apalagi benda apapun yang keras-keras. Batu bisa emang batu begitu ininya. Tapi batu bata, Ustaz, batu bata terserah enggak apa-apa. Kamen batu bata kasar tuh. Apa? Entar ada ini, ada tandanya tuh, ada coretannya tuh. Ya, dia yang kedua, ayyakuna jamidan. dia harus keras. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qali'an lin najasati, benda itu bisa nyolek najis. Artinya kalau najis dicolek, najisnya ngikut. Maka ada benda keras yang kalau najis dicolek, najisnya malah enggak ikut, malah kemana-mana. Kayak tisu, apa namanya? Tisu basah bisa, apa sih? Mika. Iya. Mika yang apa namanya? Itu kan kalau dicolek, yang kecolek dikit doang, akhirnya yang lain kemana-mana. Jadi bendanya keras, tapi kerasnya juga bisa ngangkat najis. Kalau dia gak bisa ngangkat najis, maka gak bisa jadi batu. Apa benda yang kena minyak itu kan jadi licin. Ketika dicolek, malah najisnya jadi kebawa, apa namanya, ke nyebar, bukan malah keangkat. Jadi ayyakuna qali'an, berarti anduk bisa tuh. Anduk bisa, apalagi pokoknya benda-benda keras yang tadi memenuhi, pertama suci, kedua keras, yang ketiga qali'an, yang keempat syaratnya apa? Yang keempat warabi'u ayyakuna ghairu muhtaramin, dia berasal dari benda yang tidak terhormat. Apa maksudnya bendanya tidak terhormat? Maksudnya punya kehormatan dalam syariat. Kamat umil adami, seperti makanan manusia. Contohnya apa? Roti, kan gitu. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya roti. Ini roti kan kalau kita kepel-kepel jadi keras. Bisa jadi batu buat istijmar, bisa. Cuman syarat yang keempat nggak memenuhi, karena roti ini muhtarom. Yang namanya makanan manusia itu dalam pandangan syariat itu terhormat, dihormati. Enggak bisa jadi bahan istijmar. Begitu. Itu juga mengindikasikan kepada kita, kita jangan main-main sama makanan. Makanan itu dihormati dalam pandangan syariat, jangan dibecandain. Jangan make diinjek-injek itu makanan, jangan make dibuang-buang, jangan make apa. Pokoknya yang namanya makanan itu terhormat. Enggak boleh kita apa namanya, istilahnya apa namanya sih, anak-anak kalau bercanda begitu, orang lagi apa namanya, lagi makan piringnya ditiblain ke mulutnya kan begitu, akhirnya nasi kebuang-buang, itu nggak menghormati. Jadi namanya makanan itu adalah sesuatu yang dihormati. Kamat umil adamiyin, seperti makanannya manusia, kahubzin, contohnya adalah roti. Wamat umil jinni, dan juga yang dihormati dalam pandangan syariat adalah makanannya jin. Apa makanannya jin? Kal azmi, yaitu tulang belulang. Berarti tidak boleh istijmar make tulang belulang. Tapi kan dia keras, Ustaz. Iya benar keras. Itu kan suci, Ustaz, setelah dibersihin. Iya benar suci. Itu kan bisa ngangkat. Benar bisa ngangkat. Tapi tulang ini adalah benda yang terhormat. Benda terhormat. Kalau tulang manusia ya. Kalau tulang hewan, ya dia benda terhormat, tapi dia najis tuh gitu. Jadi tulang manusia nggak boleh karena dia terhormat, punya sisi kehormatan. Kalau tulang hewan dia nggak boleh karena dia najis gitu. Jadi tulang belulang manusia dihormati, tulang belulang hewan dia najis. Maka tulang hewan atau tulang manusia tidak boleh dijadikan bahan istijmar. Berarti pakai tisu boleh. Jadi tisunya kita lipet-lipet sampai kering. Sampai keras, atau kita bikin buletan kayak batu, satu tisu beres gitu. Yang diajarkan oleh ulama ketika kita istijmar pakai batu, yang pertama batu pertama tuh diusap atau dicolek pinggir lubang kanan. Pinggir lubang kanan dicolek pakai batu, seret, kena tuh najis yang di pinggir lubang kanan, buang. Batu yang kedua pinggir lubang kiri. Pinggir lubang kiri, kan pinggir kiri kanan udah hilang tuh, udah bersih. Batu yang ketiga untuk meratakan semua, artinya apa istilahnya, membersihkan sisa daripada lubang kiri, lubang kanan. Begitu juga kalau kencing, batu pertama sisi hasyafah, pala kemaluan sisi kanan, yang batu kedua sisi kiri, batu ketiga mencari sisanya. Kalau enggak ada sisanya, cukup ditempelin aja sebagai bentuk ta'abudi bahwa memang harus tiga tiga batu, tiga colekan begitu. Faslun wa furudul wudu, syarat sah wudu insyaallah di bulan depan. Syarat sah wudu termasuk di dalamnya ada niat. Orang sering nanya, Ustaz, niat wudu itu nawaitul wudu'a ada hadisnya apa enggak? Ntar kita ajarin, nawaitul wudu ada hadis apa enggak? Jawabannya ada, menyambunginnya lama begitu. Nyambunginnya kudu belajar. Termasuk ada ini nawaitu shauma ghadin. Kan orang nanya itu orang-orang. Orang-orang sekarang kan gayanya keren banget. Kalau diajarin apa-apa nanya dalilnya. Nawaitu shauma ghadin ada dalilnya apa enggak, Ustaz? Itu orang habis sholat terawih ngumpul-ngumpul habis sholat terawih terus nawaitu shauma ghadin bareng-bareng ada dalilnya apa enggak, Ustaz? Saya balikin tuh, jangankan nawaitu shauma ghadin, terawih jamaah juga kagak ada dalilnya begitu. Oh, Nabi Muhammad kagak pernah terawih jamaah. Nabi Muhammad terawihnya kan malam 25, malam 23, 25, 27, 3 malam doang. Besok-besok malam pertama udah sepi aja, udah kagak usah terawih. Nabi Muhammad, jangankan nawaitu shauma ghadin, terawih jamaah Nabi Muhammad kagak pernah ngajarin tuh. Nabi Muhammad kagak terawih kecuali 23, 25, 27. Dan terawihnya Nabi juga kagak ngajak-ngajak. Ntar malam terawih ya sama saya di enggak. Orang lagi di masjid nih ngumpul, lagi ada yang sholat sendiri berdua, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk malam 23. Nabi Muhammad masuk, akhir orang pada ngikutin. Orang yang tadi sholat tuh batal semua ngikutin Nabi Muhammad. Yang malam 23 nganggepnya bahwa sekarang terawih berjamaah, karena Nabi Muhammad gak pernah sekarang terawih. Berarti jangan-jangan ada wahyu baru turun nih. Terawih jadi harus berjamaah. Akhirnya besok paginya orang bilang, ntar terawih ntar qiyam Ramadan di Nabawi. Emang kenapa? Semalam Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad gak pernah ngajak itu. Akhirnya malam 24 orang rame banget. Persis kayak malam pertama di Indonesia. Gitu. Rame. Rupanya malam 24 Nabi Muhammad gak keluar. Nah orang 24 Nabi Muhammad gak keluar. Nah orang nungguin, mana nih katanya sholat terawih berjamaah kan gitu. Jadi ntar kita jelasin. Saya punya buku tuh yang sejarah terawih. Saya lagi nyetak, ntar saya kasih beberapa biji buat sini ya. Tuh. Atau kalau bisa antum nyetak begitu. Download PDF-nya, antum cetak sendiri, bagi-bagi buat jam. Jadi saya nulis buku judulnya Sejarah Tarawih. Bagaimana tarawih itu dilakukan sejak zaman Nabi, yang rokaatnya kagak jelas, kadang 20 Nabi Muhammad, kadang 41, kadang 13, kadang 18, kadang 16, sampai akhirnya ketemu 20 zaman Sayyidina Umar, berubah lagi zaman Umar bin Abdul Aziz jadi 39 rokaat. Nah, itu kita jelasin di situ, mudah-mudahan manfaat. Ntar kalau bisa di-download kemudian dibagikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan apa enggak? Baik, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menanyakan tentang tadi itu istijmar nih, bersuci dengan batu. Jadi ini kan tempat wudhu kita lagi direnovasi nih. Kalau emang gak keburu nanti buang hajat, pakai batu aja. Bisa dipraktekin yang tadi kita pelajari. Daripada antri lama ya kan, bisa aja ngumpet di pakai tisu atau pakai apa tadi? Itu ceboknya emang antrinya gak laman cebok itu. Kalau gak ada pertanyaan, kita tutup. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya? Kita tutup, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Kita doakan. Ini ada ini dulu, apa? Pagi ini ada donasi atau sedekah subuh yang minta dibacakan Al-Fatihah untuk almarhum Munaji bin Mani dan almarhumah Rohma binti Alias. Dan juga umumnya kita baca Al-Fatihah untuk para donatur yang telah membantu untuk wakaf karpet. Ya, insya Allah Ramadan nanti karpet kita akan diganti nih Pak dengan warna hijau. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi ya, wakaf karpet, silakan menghubungi pengurus. Dan juga yang ingin berpartisipasi, ribet banget nih partisipasi. Renovasi tempat wudhu, silakan juga menghubungi pengurus DKM. Mari kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan untuk para donatur yang telah menginfakkan sebagian harta hartanya di masjid kita ini. Al-Hajiniyah wala kulniyatin soleha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk doa, kami mohon kepada Bapak Ustaz untuk memimpinnya. Silakan Ustaz. Al-Fatihah sekali lagi buat kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah gampangkan rezeki kita, juga Allah permudah segala urusan kita, Allah kabul segala hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang kekurangan dicukupkan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وبركاته. Baik para jamaah sekalian, sebelum saya akhiri ada informasi untuk kegiatan kajian subuh.